biar jandanya pun juga aku masih mau. Seandainya aku tak dapat gadisnya, biar jandanya pun juga aku masih mau. Seandainya aku tak dapat gadisnya. Terima kasih.